Wajah ayu untuk siapa? Tubuh seksi untuk siapa? Wajah ayu untuk siapa? Tubuh seksi untuk siapa? Mata bagai bintang kejora, bibir tipis hidung mancung, gigi seputih mutiara.